se va a hacer. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dalam kesempatan kali ini, kebetulan kami diamanai oleh Ustaz Sahal Hafizahullah karena beliau minta uzur. Sebagaimana topik yang ditetapkan sebelumnya, yaitu dari hinanya dunia dan mulianya akhirat. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, qayyidu al-ilma bil-kitabah, catatlah ilmu, ikatlah ilmu dengan mencatat. Penting ya. Ikatlah ilmu itu dengan selalu mencatat. Ini pesan yang pertama. Kemudian kedua, materi ini sebenarnya adalah materi yang masuk dalam perkara terghib wa terhib, yang untuk membuat kita semangat untuk menggapai surga Allah dan membuat kita atau membuat kita takut akan ancaman-ancaman Allah berupa azab kubur, su'ul khatimah, dan azab neraka. Kenapa para hadirin? Kita ini sering lalai, ghafilan ya. Dikasih nikmat dunia lalai dengan perkara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan banyaknya kita ini sering lalai dibanding ibadah, dibanding syukur, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan materi ini adalah materi yang merupakan nutrisi bagi hati kita. Sudah kita sampaikan bahwasanya hati itu biar tetap sehat perlu dikasih nutrisi. Ya. Kalau hati ini enggak dikasih nutrisi, nanti akan sakit. Kalau sakit terus enggak diobati, nanti akan mati. Dan hati yang mati adalah hati-hatinya orang kafir. Hatinya orang-orang murtad. Untuk tetap sehat, tidak terjatuh dalam hati yang sakit, maka kita perlu menjaganya dengan selalu memberikan nutrisi pada hati kita. Nutrisi hati tidak pakai hepatoprotektor. Nutrisi hati tidak pakai temulawak. Tidak pakai obat-obatan untuk liver. Tapi hakikat nutrisi hati adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimina wa rahmakumullah, kita ingin masuk tentang muqaddimah dunia wal akhirah. Dunia diambil dari wazan fu'la. Dunia fu'la dalam bahasa Arab, bimakna al-qurb, yang artinya itu adalah dekat. Nama saya Dani, Dana Yadidu Dania, ya, artinya dekat. Semoga selalu dekat dengan hati Anda. Ya salam. Ya. Nah, rahimani wa rahmatullah. Dunia, ya, diambil dari wazan fu'la yang artinya al-qurb. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mensyarah hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Kalimat dunya disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya dia diambil dari wazan fu'la yang artinya al-qurb, artinya dekat. Dekat apa? Qurb ila zawaliha, ya, dekat dengan punahnya dunia, dekat dengan punahnya dunia, dekat dengan hari kiamat, ya, dekat dengan hari kiamat. Dunia disebutkan di dalam Al-Quran sekitar 115 tempat, 115 kali. Dunia 115 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Begitu pula akhirat, akhirat di dalam Al-Quran disebutkan sama 115 kali. Dunia 115, akhirat 115. Ya. Indala ala syai, dala ala anahu fi syai. Jika Allah menyebutkan sesuatu berkali-kali, itu menunjukkan bahwasannya Allah menginginkan sesuatu di balik itu. Apa? Akan bahayanya dunia. Jangan sampai dunia yalhat alaina. Jangan sampai dunia itu menjilati diri kita. Jangan. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Dunia disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, tidak dipuji dunia itu, tapi dihinakan. Ya, akan kita lalui. Bagaimana tentang dunia? Dihinakan dunia. Ya. Adapun akhirat, akhirat itu dikatakan akhirat dari yaumul ba'ats wa ilal jannah wa nar. Akhirat, alam akhirat itu kapan? Sampai hari, mulai hari keberangkitan sampai surga atau neraka, itu akhirat. Ya, itu akhirat. Dari kapan? Dari dibangkitkannya manusia sampai masuknya surga atau neraka. Sedangkan alam barzakh itu adalah muqaddimatul akhirah, adalah pengantar untuk menuju akhirat. Karena di alam barzakh, sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasannya nanti seorang hamba ketika masuk di alam barzakh, dia akan ditampakkan di mana tempat duduk dia, di neraka atau di surga. Makanya jadi muqaddimah, jadi pengantar. Na'udzubillah, jangan sampai di antara kita ada yang masuk alam barzakh ditampakkan padanya neraka. Na'udzubillah, iyadzabillah. Ya. Nah, ditampakkan di mana dia nanti? Surga atau neraka? Sudah ditampakkan di alam barzakh. Nah. Dan azab kubur untuk meringankan dia, untuk merangankan seseorang, azab seseorang ketika nanti kena azab setelahnya di neraka. Nah, dan orang masuk surga, orang masuk neraka, ya, masuk neraka dibagi menjadi dua, dukhul awaliyan, ya, sama dukhul abadiyan. Ada orang yang masuk neraka, dia masuk neraka dahulu untuk dihapuskan dosanya, kemudian baru masuk surga. Setelah Allah masukkan, setelah dia menjadi arang, dimasukkan oleh Allah ke nahrul haya, sungai kehidupan, kemudian hidup dia, nah, akhirnya masuk ke surga. Nah, jangan sampai kita merasakan neraka sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Adapun orang yang di sana, ada sebagian orang tidak pernah merasakan neraka sama sekali, langsung masuk surga. Ya. Dan ada orang istilah, ya, jahannamiyun, mereka itu menghuni neraka jahannam yang nanti akhirnya setelah habis dosa mereka, mereka akan masuk surga. Mereka akan masuk surga. Adapun orang-orang kafir non muslim, walaupun mereka protes disebut kafir, ya, mereka akan kekal di neraka, tidak akan pernah merasakan surga. Walaupun mereka demo, protes, kok kalian kaum muslimin mencap kami sebagai penghuni neraka? Iya, Rabb kami yang bilang kepada kalian, mengingatkan kalian jauh-jauh sebelum kalian mati, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian terlena dengan dunia. Nah, rahimana wa rahimakumullah. Dunia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, juga dalam As-Sunnah, tidaklah dipuji. Tidaklah dipuji. Jadikan dunia itu hanya seperti apa? Qintar. Jadikan seperti apa? Jembatan. Sebagai kata para ulama salaf, dunia itu hanya tempat ubur, tempat lewat saja, bukan tempat untuk tinggal. Ya. Ini dunia, ya. Ini dari kita sebelum diciptakan ada dunia sampai al-akhirah. Dan dunia ini layaknya jembatan. Ya. Namanya jembatan itu tempat lewat. Barang siapa yang lewat jembatan kemudian membangun istana di atas jembatan, ingat, mereka ini hubbud dunia, orang yang cinta dunia. Dan mereka yang meninggal di dalam istana mereka, mereka enggak selamat untuk sampai ke alam berikutnya, alam akhirat. Nah, jadikan hanya seperti tempat lewat. Jangan bangun sesuatu yang megah di atas jembatan. Cukup seperlunya saja. Ya. Cukup seperlunya saja. Nah, sebagian ulama salaf pernah mimpi. Aku mimpi melihat dunia itu seperti wanita yang sudah tua. Siapa yang mau cinta sama wanita yang tua, renta? Ya. Tidak bisa memberikan manfaat kepada pasangannya. Nah, ini digambarkan bagaimana fitnah dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang 32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul ladzina yattaquna afala ta'qilun wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali dia hanya apa? Senda gurau dan permainan. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah paling baik bagi mereka-mereka yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir, tidak berakal? Ya. Dan kata Ibnu Katsir rahimahullah, demikianlah manusia, kebanyakan manusia itu tidak apa? Tidak berakal, enggak mikir. Ya, bahwasanya kehidupan dunia itu hanya permainan. Menipu, senda gurau. Ya. Wa qala ta'ala, pernah seorang salaf yaitu Ibnul Jauzi yang beliau tinggal pada kurun kelima, lahir sekitar 508 Hijriah. Beliau ini semenjak kecilnya tidak pernah merasakan tertawa yang terbahak-bahak. Umurnya masih kecil, tidak seperti umur manusia yang lainnya, anak kecil yang lainnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika masih kecil dia pikirannya sudah jauh, menjauh dari anak-anak kecil yang lainnya yang suka bermain. Ya. Menjauh dari anak kecil yang akhlaknya tidak baik. Ini fitrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun fitrahnya Rasulullah seperti demikian. Diambil oleh malaikat Jibril, dibedah dadanya, diambil jantungnya, dicuci dengan bejana dari emas, isinya air zam-zam, dicuci, dimasukkan lagi, dijahit. Ya. ketika mau Isra Mi'raj, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala karena ditutupi hijab, ditutupi penutup antara dia dengan Allah, yang seandainya penutup antara dia dengan Allah ini singkap, niscaya apa yang di hadapan Allah semua akan terbakar. Ya, ketika sebelum menghadap Allah sama malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian dicuci kembali, dua kali selama hidupnya dicuci. Rasulullah yang fitrahnya baik, lah kita ini mana dicuci? Siapa nyuci? Ya, hati kita itu tidak bisa dicuci dengan air wudu, hati kita itu tidak bisa dicuci dengan sabun, hati kita itu tidak bisa dicuci dengan segala perkara kecuali dicuci dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dicuci dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian kata Ibnu Katsir, kebanyakan manusia itu hatinya apa? Enggak berakal. Antara hati, kalau kita bilang hati itu jantung. Ulama khilaf, di mana letaknya akal? Ada yang bilang letaknya akal itu di jantung. Ada yang bilang letaknya akal itu di otak. Kalau kata Ibnu Qayyim, otak sama jantung, dua-duanya itu tempatnya akal untuk saling mengolah, memproses akal. Ya. Kemudian dalam firman Allah yang lainnya, ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 64, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa innad daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Ya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau dan bermain-main. Ya. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah al-hayawan. Al-hayawan ini bukan diartikan hewan, bukan. Tapi al-hayawan di sini adalah hakikat kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Ya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahuinya, mengilmuinya, mengakalinya. Dan di sini dijelaskan bagaimana hinanya dunia. Hinanya dunia. Puncak-puncak kehidupan dunia itu isinya hanya apa? Permainan senda gurau. Ya. Permainan dan senda gurau itu puncak kebanyakan kehidupan manusia di dunia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 26. Allahu yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah Subhanahu wa taala yabsutu, menghamparkan. Ya. Allah itu menghamparkan rizq bagi yang Allah kehendaki. Ya, dan Allah inginkan. Dan mereka itu bangga, gembira dengan kehidupan dunia. Dan kehidupan dunia itu, ya, hanyalah kalau dibandingkan akhirat, dia hanya perhiasan. Hanyalah perhiasan. Dalam surat Al-Hadid pula sudah berapa ayat menyebutkan tentang hinanya dunia. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kama thali ghayth a'jaba al-kuffar nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ya. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu hanya permainan senda gurau. Sudah berapa ayat bilang dunia itu permainan senda gurau, permainan senda gurau, ya. Dan hanya perhiasan yang kalian berbangga di antara kalian. Dunia perhiasan. Ada istri-istri sebagian ikhwah lomba-lomba. Tasnya mereknya ini, mereknya 20 juta. Tasnya mereknya ini harganya 100 juta. Tasnya mereknya ini 500 juta. Sampai subhanallah, yang lagi viral zaman sekarang, seseorang diwawancarai, boleh gak saya wawancara pada kamu? Berapa harga topi kamu? Oh, topi saya 15 juta. Mereknya G bintang-bintang-bintang S. Misalkan. Berapa tas kamu? Tas saya harganya 10 juta. Masya Allah. Berapa pakaian kamu, kaos kamu? Kaos saya harganya 13M. Berapa harga celana kamu? Celana saya, subhanallah. Berbangga-banggaan di antara saudaranya. Ya. Subhanallah. Ini perkara yang hina, layaknya orang yang lewat jembatan, dia membangun kerajaan, ya, membikin kerajaan, dan dia enggak mau terus melanjutkan perjalanan dia. Cukup berhenti di dunia, di jembatan. Ya. Dan mereka berbanyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta. Banyak-banyakan anak di sini, banyak-banyakan yang dalam keadaan apa? Bangga-bangga diri. Ya. Mereka banyak-banyakan ngumpulin harta. Ya. Ini permisalan seperti ini, permisalan seperti hujan. Hujan yang membuat mereka ini, orang-orang yang enggak bersyukur ini, itu kagum menumbuhkan tanaman. Kemudian tanaman itu setelah segar menguning, setelah menguning loyo mati. Ya. Demikian, enggak ada yang kekal di dunia. Enggak ada yang kekal. Dan banyak lagi ayat-ayat yang semisal dengan ini, seperti surat Al-Kahfi, ya, surat Yunus ayat 24, surat Al-Kahfi ayat 45, rata-rata menunjukkan apa? Tentang hinanya dunia, dan dunia lagi-lagi dia hanya la'ibu walahu, ya, permainan dan senda gurau. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah memisalkan dunia sebagaimana datang dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuq. Rasulullah pernah lewat pasar. Ya. Dari sebagian orang-orang yang kaya raya, punya kedudukan. Rasulullah lewati pasar. Sengaja Rasulullah ingin mengingatkan mereka. Ya. Dan masing-masing manusia ini ketika melewati pasar ini, yang Rasulullah lewat di situ, mereka menjauh. Menjauh dari apa? Menjauh dari bangkai anak kambing atau kambing kecil. Ya. Yang telinganya itu cacat. Telinganya cacat. Bangkai kambing kecil telinganya cacat. Kemudian Rasulullah mengambil dengan perantara, Rasulullah ambil, kemudian apa, telinganya hewan ini yang diambil, ya. Wallahu ta'ala alam, apakah diambil langsung, apakah Rasulullah pakai kain atau pakai yang lainnya atau pakai kayu, wallahu ta'ala alam. Yang jelas telinganya yang diambil, diangkat, ya, atau dituding, ya. Kemudian ayyukum yuhibbu anna hadza lahu dirham? Siapa di antara kalian yang bisa menghargai kambing, bangkai anak kambing yang cacat ini? Ya. Kemudian faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bih. Ya. Kami ini ya jelas enggak ingin mau diapain bangkai kayak gini. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, apa kalian ingin ini tak kasih untuk kalian? Ya. Qalu, kemudian para sahabat berkata, wallah law kana hayyan lakana aiban fih. Demi Allah, seandainya kambing ini hidup, niscaya kambing ini cacat. Memang cacat, hidup aja cacat. Ya. Karena telinganya kecil, telinganya bermasalah. Sedangkan ini enggak, kambing ini dalam keadaan dia mayit. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallah, dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai kambing ini. Ya subhanallah. Sangat disesalkanlah sekali kalau ada orang yang yalhas dunia yalhas alaih. Ada orang menjilati dunia. Seandaikan dunia ini kayak bangkai, siapa yang mau menjilati bangkai? Subhanallah. Ya. Agama sampai dijual gara-gara duit. Tadinya orang yang berilmu, tadinya orang alim, tadinya ahli fatwa, tadinya penuntut ilmu, tadinya penghafal Al-Quran, tadinya seorang da'i, ada duit dari seorang pemimpin. Ini kamu tak kasih duit, tapi kamu harus bilang menghalalkan apa yang datang dari kami. Ya, agama, manhaj dia jual gara-gara apa? Dunia. Layaknya dia menjilat bangkai kambing. Subhanallah. Subhanallah, kan ngeri sekali. Ya, dunia dijual. Sampai kata Syekh Mukbil rahimahullah, "Katsir minad du'at tullabul ilm inzalaqu laisa bisabab asyubhan walakin bisabab asyahwat." Banyak sekali di antara para dai, para penuntut ilmu itu tergelincir, terjatuh bukan karena syubhat kerancuan dalam agama, bukan. Tapi karena apa? Karena hawa nafsu. Agama dijual karena apa? Uang. Agama dijual karena apa? Tawaran para wanita. Agama dijual karena apa? Kedudukan yang ditawarkan kepada dia. Subhanallah. Ya, ini banyak orang yang tergelincir, yang tadinya masya Allah lulusan universitas ini dan itu, julukannya bukan lagi doktor lagi, bahkan profesor. Ya, kembali ke negaranya langsung terjungkal, tersungkur. Ya, dunia dia telan semua. Dan dia akan berhenti menelan dunia sampai kapan? Sampai dia menelan tanah. Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah masuk kuburan, menelan tanah, baru berhenti. Nah, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua dari fitnah dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Ini permisalan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dari Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud, قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام وقد أثر في جنبه. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur, tidur di atas tikar. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah tawadhu. Rasulullah yang dijuluki sebagai penutup para nabi, rasul manusia terbaik secara mutlak. Ya, tapi tidurnya di atas tikar. Ya, tidurnya di atas tikar. Sebagai seorang pemimpin, ya, dan tidurnya di atas tikar. Dan ada bekasnya, sampai ada bekasnya di sampingnya, di samping tubuh Rasulullah, karena kebiasaan Rasulullah kalau tidur apa? Miring ke kanan. Kadang tangannya diletakkan di pipinya. Ya, mirip ke kanan. Sehingga ada asar bekas tidurnya dia, bekas tikar itu. Ya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, seandainya aku ambil untuk kamu itu alas bantal atau yang empuk." Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Mali walid dunya." Ya. Antaraku dengan dunia Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Antara aku dengan dunia, bagaimana permisalannya? Apa kata Rasulullah? Antara aku dengan dunia tidaklah kecuali seperti orang yang menunggang di atas kendaraan, kemudian berhenti di bawah pohon. Ini kata Rasulullah. Rasulullah seperti naik kendaraan, berhenti di bawah pohon, berteduh dari panas, dari hujan, thumma raha wa tarakaha. Kemudian Rasulullah apa? Berdiri, berjalan, meninggalkan pohon tersebut. Ya. Rasulullah misalkan seperti apa? Dunia itu seperti kita naik tunggangan, berteduh di bawah teduhan pepohonan, kemudian jalan lagi. Demikian dunia, ya. Kita ini enggak dianjurkan untuk terus berteduh di bawahnya apa? Di bawahnya pohon. Tapi ada saatnya kita pergi dari pohon tersebut. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalban rahimahullah. Nah, kemudian datang dalam riwayat Sahih Muslim, Rasulullah juga memisalkan bagaimana dunia, ya. Bagaimana dunia dengan akhirat. Akhirat itu mulia, ya. Dunia itu hina. Apa kata Rasulullah? Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyandur bima yarja. Dunia itu seperti apa? Perbandingannya seperti dunia dan akhirat seperti apa? Tidak lain kecuali seperti apa? Kalau seseorang di antara kalian memasukkan jari jemarinya. Disebutkan, ya, dalam riwayat jari jemarinya maksudnya adalah as-sababah, jari telunjuk. Dimasukkan ke dalam laut jari telunjuk tersebut, kemudian diangkat, ketahuilah, bekas air laut yang sedikit itu, itulah kenikmatan dunia, dan sisanya itu adalah akhirat. Ya Allah, ya. Betapa nikmatnya akhirat, ya. Betapa nikmatnya akhirat. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Tirmidzi, Al-Baihaqi Ibn Majah dihasankan Al-Syalbani, coba apa kata Rasulullah? Inna dunya mal'unah, mal'unun man fiha, ya, illa dhikrullah wa mawala wa alim au muta'allim. Dunia itu terlaknat, coba. Dunia itu terlaknat, ya. Mal'un, yang di dalamnya juga bisa jadi kecuali apa? Zikir Allah, yang mentaati Allah, orang alim, penuntut ilmu, itu yang enggak terlaknat, itu yang enggak tercela. Adapun lainnya, dunia itu tercela. Ya. Ad-dunya mata', ya. Tadi disebutkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Tapi di sana ada perhiasan yang tidak menipu. Termasuk zikrullah, seorang alim, penuntut ilmu, wanita salehah, ya. Sebagaimana Nabi bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salehah. Wanita itu, dunia itu adalah perhiasan, dan perhiasan, ya, yang paling baik adalah wanita yang salehah. Nah, para hadirin, ya, alim, seorang alim permisalannya seperti apa? Seperti apa? Kanujum fis sama, seperti bintang di langit. Sebagaimana Athar Qatadah radhiyallahu an rahimahullah, juga Allah sudah berfirman, walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin wa'atadna lahum 'adzabas sa'ir. Coba, walaqad zayyanna samaa'a ad-dunya, kami telah hiasi langit dunia itu dengan apa? Hah? Bintang. Juga bintang sebagai apa? Untuk melempar siapa? Setan. Kalau lihat bintang jatuh, sunahnya apa? Apa sunahnya? bertawud, meludah ke kiri, sunnah. Jangan seperti kebiasaan orang kafir, melihat bintang jatuh, angkat tangan, berdoa, bintang keberuntungan saatnya berdoa. Padahal itu malaikat apa? Ngelempar setan. Jadi fungsinya bintang sebagaimana fungsinya orang alim. Fungsinya orang alim satu, menghiasi sebagaimana bintang menghiasi di kegelapan malam dari langit-langit. Sama seorang alim menghiasi dunia yang banyak kegelapan, kemaksiatan, kesesatan, dia seperti bintang menerangi sekitarnya. Satu. Kedua, fungsi bintang rujuman lisyayatin, melempar setan. Sama orang alim membantah syubhat-syubhat kerancuan, aliran-aliran sesat dalam Islam, dibantah layaknya bintang melempar setan. Ya. Fungsi yang ketiga, fungsinya bintang, kalau ada orang tersesat di kegelapan malam, dia sebagai seorang nelayan, dia akan melihat bintang. Rumah saya itu lurus dengan bintang layang-layang. Maka tatkala tidak ada cahaya bulan, dia mengikuti kemana arah bintang. Nah, sama seorang alim apa? Untuk menunjuki orang-orang yang tersesat. Subhanallah. Demikian pula wanita yang saleha. Wanita yang saleha ini khairul mata, sebaik-baik perhiasan. Bagaimana tidak? Kalau wanita enggak saleha, para hadirin, wanita enggak saleha itu bukan hanya merugikan dirinya sendiri, bahkan merugikan suaminya, rezeki suaminya, merugikan anak suaminya, merugikan masyarakat setempat, merugikan bapak ibunya, mertuanya, kalau enggak saleha. Bagaimana tidak? Nabi sudah bersabda, "Tsalatsatun yad'unallah fala yustajab." Tiga orang yang berdoa kepada Allah, doanya enggak dikabulin. Satu, rajulun wa tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki yang menikah dengan wanita yang tidak soleha, yang peringannya buruk, akhlaknya buruk, tapi tidak mencerainya. Doa suami enggak dikabulin. Subhanallah. Yang kedua, orang utang enggak dicatat, tatkala ditagih, dia enggak mengakui utangnya. Nah, ini orang-orang yang gak dikabulkan doanya. Berikutnya, apa? Orang yang memberikan hartanya kepada siapa? Kepada orang yang ahli maksiat. Anda kalau sedekah, lihat-lihat, jangan dikasihkan pengamen. Bisa jadi itu sebab doa Anda gak dikabulkan. Anda kalau bersedekah, jangan kasihkan pelacur. Jangan kasihkan orang-orang perokok, jangan kasihkan orang-orang ya pelaku dosa besar, jangan. Ya. Kenapa? Khawatir doa kita enggak dikabulkan. Ya. Kecuali kalau Anda kasihkan uang kepada orang pelaku maksiat apa? Litalyinil qulub. Untuk apa? Untuk melunakkan hati, tidak apa-apa. Ayo makan, wahai saudaraku, diajak, diundang makan ke rumah sambil dinasehati. Kalau ada hajah, enggak ngapa. Di jalan lagi gerenjeng-genjreng, ngamen-ngamen, kasih duit, nasehati dia. Kalau kasih duit, bilang ke dia, "Ya akhi, ini duit amanah. Tak kasihkan untuk kamu sama ibu kamu, tapi janji, hentikan permainan musik kamu." Ya. Ladas. Ketika ada hajat melunakkan hati dia, silakan. Subhanallah. Ya, kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Tafadhol. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Demikianlah apa yang kita sebutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Ya. Dan perlu Anda ketahui, perlu kita ketahui, syaitan langkah mereka di antaranya apa? Ya'idukumul faqr, sebagaimana firman Allah. Syaitan itu menjanjikan bagi kalian apa? Kemiskinan di hadapan kalian. Ya. Kemiskinan di hadapan kalian. Kadang ada di antara bapak-bapak atau sebagian manusia tetangganya, kalau ada orang anaknya mondok, mau jadi apa anak kamu nanti? Ya. Anaknya sibuk menuntut ilmu, ngafalan Quran, ngafal hadis, mau jadi apa anak kamu nanti? Nah, kamu harus bekali dia, dunia itu harus porsinya lebih banyak daripada urusan agama, katanya. Ini orang bisikan-bisikan syaitan. Ibrahim bin Adham pernah berkata, innallaha yarfa'u al-bala. Ya, fi hadhihi al-ummah bi rihlati ahli al-hadis. Sesungguhnya Allah itu mengangkat musibah satu kaum karena apa? Karena rihlanya para pencari hadis. Rihlanya para penuntut ilmu. Ada anaknya bapak yang ditaruh ya mondok boarding school sebagiannya. Ya, nun jauh di sana, di Jawa Timur, di Jember. Ada yang ditaruh di luar kota sana, katakan di Bogor, ada yang ditaruh. Nah, itu mereka itu ya, sedang mencari apa? Mencari ilmu. Bisa jadi harusnya tempat kita ini, bisa jadi Depok 2 ini, ya, itu kena musibah, gak jadi kena musibah karena anak-anak bapak yang sibuk menuntut ilmu. Ya. Jangan dipikir orang yang menuntut ilmu tidak mendatangkan rezeki. Bahkan kegiatan menuntut ilmu, Anda duduk menuntut ilmu, itu termasuk salah satu sebab yang besar dari datangnya rezeki. Ya. Anda duduk di sini, bisa jadi rezeki orang tua kita bertambah, rezeki anak kita bertambah, rezeki berupa uang, rezeki berupa kesehatan, dan yang lainnya, rezeki berupa anak, rezeki berupa istri, dan yang lainnya, ya, dalam bentuk rezeki, ya. Dan dalilnya apa? Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra wa rabbukal akram." Bacalah. Dan Rabb kamu itu yang mulia. Akan memuliakan kita. Dengan apa? Kedudukan akan ditinggikan dari manusia yang lain. Namanya iqra, dengan kita membaca, kita akan tambah ilmu. Ya. Apakah sama derajatnya orang yang punya ilmu sama orang yang tidak punya ilmu? Sama apa enggak? Enggak akan sama. Orang yang punya ilmu akan Allah angkat derajatnya. Ya, akan Allah angkat derajatnya. Tidak akan sama. Jangankan manusia, anjing saja, anjing yang diajari bagaimana caranya berburu, ya, yang pemilik anjingnya baca bismillah sebelum melepaskan, yang caranya anjing ini kalau berburu, dia kalau gigit gak sampai mati dan tidak dimakan dagingnya sama anjing ini. Ini anjing, anjing yang diajari, anjing yang punya ilmu. Berbeda dengan anjing yang gak punya ilmu, ya. Apalagi manusia, beda, ya. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi bagaimanapun kita semua ingin beribadah ikhlas, ya. Kemudian apa? Juga ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya iblis dan setan yang menakut-nakuti Anda untuk apa? Digambarkan di hadapannya, Anda akan jadi orang yang miskin karena Anda sibuk menuntut ilmu. Ya. Ajak kalau bisa keluarga Anda untuk duduk bersimpuh menuntut ilmu. Ya, masuk surga bareng-bareng, jangan sendirian. Ya. Dan ini pun walaupun Anda ikhlas, ittiba, cocok sunnah, tapi namanya setan sama iblis gak akan tinggal diam. Mereka memata-matai Anda. Mereka ingin menjerumuskan Anda. Ya, imma dengan cinta dunia, cinta syahwat, cinta hawa nafsu, cinta wanita, cinta harta, cinta kedudukan, cinta, ya, dan lain sebagainya. Ya. Makanya mereka ini punya tahapan. Biar hamba-hamba Allah ini terjatuh dalam apa? Makar-makarnya iblis dan setan. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, mereka punya 6 trik. 6 trik, 6 tahapan untuk menjatuhkan kita. Satu, dicatat. Yang pertama, tahapan untuk menjatuhkan kita agar kita apa? Berhasil dikafirkan dan berhasil dijerumuskan dalam kesyirikan. Ini yang pertama. Ya. Siapa mereka ini yang sukses digelincirkan oleh setan dan iblis dan pasukannya? Siapa? Orang yang gak punya ilmu. Ilmunya sedikit, gak punya ilmu, atau dia ini mengekor kepada hawa nafsu. Ikut apa kata gurunya, benar salah pokoknya diikuti, membebek. Sehingga kalau gurunya berfatwa demikian, yang padahal fatwanya dia menjerumuskan dia ke dalam kesyirikan, ya, ini akan berhasil apa? Dijerumuskan oleh iblis, setan dan pasukannya. Ya. Satu, apa tadi satu? Berhasil mengkafirkan dan menjatuhkan dalam kesyirikan. Yang kedua, kalau tahapan pertama ini gagal, setan dan iblis pasukannya ini akan naik ke step berikutnya. Apa itu? Ingin menjebak manusia jatuh dalam kebid'ahan. Gak jadi kafir, gak jadi musyrik, dijerumuskan ke apa? Ke jebakan berikutnya. Apa? Kebid'ahan. Ini digambarkan oleh iblis dan pasukannya, bid'ah itu adalah sesuatu yang benar, al-haq. Ya, kita membutuhkan ibadah semacam ini di dunia biar kita enggak kena fitnah dunia. Ternyata ibadahnya ibadah yang bid'ah. Ya. Orang pelaku maksiat, anggaplah pezina, peminum khamar memabukkan, kemudian pemakan riba, kemudian orang yang sekian kedzaliman dia lakukan, kalau kita nasihati dia akan bilang apa? Pemain musik, penyanyi, ya. Kalau kita nasihati, dia akan bilang apa? Iya, saya memang berbuat dosa. Saya ngerti musik, saya paham. Ketika saya nyanyi musik, sebenarnya hati saya enggak tenang, tapi tambah gundah gulana. Ya, Allah sudah berfirman, Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah bikin hati kamu tenang? Bukan dengan dengar musik, bukan. Ya, sopir bis dengar musik bukan tenang, tapi tambah galau. Ya, coba putar Al-Quran. Bayi saja, yang bayi baru lahir, ya, didengerin musik tambah nangis, dengerin Al-Quran tambah tenang, fitrah. Ya. Nah, iya. Tapi tunggu saya ingin hijrah nantilah berapa minggu lagi. Ya. Faham kalau dia berbuat maksiat. Orang pacaran. Aduh gimana ya, terlanjur enak nih. Saya kalau sudah hilang sama dia nanti, gimana nanti? Ini sudah cocok sekali. Saya tahu ini dosa. Nantilah saya tobat. Paham? Yang pemakan riba juga demikian. Ya saya paham, tapi saya sudah jadi direktur. Satu bulan 45 juta, 50 juta. Kalau saya keluar pensiun dini, saya kerja apa? Ya. Saya enggak siap. Tahu kalau mereka berbuat maksiat. Tapi kalau orang pelaku bid'ah dinasehati, ya, sulit terima. Kenapa para hadirin? Karena dia mengira perbuatan bid'ah dia ini di atas al-haq, di atas kebenaran. Sukses jebakan setan, iblis dan yang bersamanya. Ya. Setelah sukses, ya, kalau satu dua ini gagal, ya, maka mereka punya jebakan ketiga. Enggak jadi kafir, enggak jadi musyrik, enggak jadi mubtadi. Masuk ketiga. Ketiga apa? Mau dipasang jerat-jeratan oleh mereka untuk melakukan dosa besar. Dosa besar. Ya. Ini jebakan mereka. Ya. Kemudian pertama gagal. Tahapan kedua gagal. Ketiga gagal. Naik ke tahapan berikutnya. Lebih tinggi lagi derajatnya. Yaitu mau dipasang jebakan agar hamba Allah ini masuk dalam dosa kecil. Dihiasi sama ini iblis dan pasukannya. Ya. Ingat ya, jangan sampai di antara kita menjuluki saudara kita walaupun dia pelaku maksiat, tidak pernah sholat, ya, suka dolin, ya, pemabuk, ya, genjreng dan lain sebagainya, ya, jangan sampai disebut iblis, saking jeleknya. Tidak boleh juluki saudara kita iblis. Kenapa? Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatwanya, karena iblis itu puncaknya kejahatan. Ya. Jangan sampai menjadikan sekutu bagi iblis. Ya. Memanggil saudaranya dengan iblis, abalis, ya, jangan, ya. Karena apa? Iblis itu diambil dari kata fi'il balasa. Artinya balasa itu apa? Matrud min rahmatillah, diusir dari rahmat Allah. Ya, nggak boleh. Ya. Jebakan yang keempat apa tadi? Dosa kecil dihiasi, seolah-olah indah, dibikin enteng. Ada orang, ini ada banyak yang jomblo ya, hati-hati jomblo dengan dosa kecil yang satu ini. Masuk kamar mandi, lupa gak baca doa. Di kamar mandi mulai dia muncul dalam pikirannya untuk melakukan adatus sirriya, istimna, onani. Ya. Ini dosa kecil. Apa katanya mereka? Dosa kecil, kamu sholat lima waktu ke lima waktu berikutnya itu dihapus nanti. Dari Jumat ke Jumat berikutnya dihapus dosa kamu. Dari puasa ke puasa berikutnya dihapus dosa kamu. Jangan khawatir. Ya. Yang penting syahwat kamu terlampiaskan di kamar mandi ini. Ya. Demikian bisikannya. Ya. Ini para hadirin rahimani wa rahmakumullah. Ya. Dosa kecil ini akan berubah menjadi dosa besar. Jikalau satu, dosa kecil ini dilakukan terang-terangan. Onani di hadapan saudara-saudaranya, na'udzubillah. Yang kedua, gambarannya masih nomor satu tapi gambaran kedua, onani, dia melakukan onani, kemudian besoknya cerita kepada teman-temannya, wih enak loh onani, coba kamu coba, kalau kamu rasakan enak, na'udzubillah. Ya. Ini sama terang-terangan, karena apa? Ngajak saudara yang lainnya terjerumus dalam dosa. Ya. Yang kedua, dosa kecil akan jadi besar jika dosa ini apa? Dilakukan berkali-kali. Ya. Onani sehari tiga kali, kayak minum obat aja. Ya. Besoknya onani lagi. Onani itu bukan hakikat kenikmatan. Dia hanya apa? Setan ini mengendalikan akalnya manusia. Hakikat nikmat enggak ada. Bahkan bahaya akan dia dapati, prostat membengkak. Ketika dia nanti betul-betul dapat istri, enggak bisa merasakan nikmatnya hubungan intim karena kebanyakan maksiat. Nah, ini iqab dari Allah. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Allah enggak akan melarang sesuatu, Rasulullah enggak akan melarang sesuatu kecuali pasti ada bahaya di situ. Ya. Yang ketiga, jika dia mengentengkan dosa kecil tersebut. Ya. Datang dari Ibnu Mas'ud juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang imannya kuat tatkala melihat dosa kecil, kal jabal sayaqau alaihi. Seperti gunung besar yang akan menimpa diri dia. Walaupun dosa kecil ya. Dia khawatir apa seperti gunung yang akan menimpa kepala dia. Adapun orang yang imannya kecil, imannya ringan, apa katanya? Kadzubab yamurru fawqa anfi, seperti seekor lalat hinggap di hidungnya. Coba. Nah. Kesatu gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal, mereka mulai pasang jebakan berikutnya. Apa jebakan berikutnya? Anda mau dibikin sibuk dengan perkara yang mubah. Perkara mubah itu dicatat pahala di sisi Allah apa enggak? Pahala enggak? Dicatat dosa apa enggak? Enggak. Yaitu perkara yang enggak ada dosa wala pahala. Ya. Tapi apa? Kita ini orang setelah empat jebakan gagal berhasil kita lawan, mereka masuk dari sisi ini. Apa? Anda mungkin mau dibikin sibuk dengan perkara yang mubah, boleh? Gowes naik sepeda pancal boleh enggak? Boleh enggak? Gowes dari sini sampai puncak Bogor. Berapa jam habis waktu di jalan? Berapa banyak Anda melihat wanita? Berapa banyak waktu sia-sia kita lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sadar apa tidak kita sudah terjatuh dalam jebakan yang kelima. Ya. Memang enggak dicatat sebagai dosa, tapi digiring kita terlena dengan perkara mubah sehingga banyak ibadah-ibadah yang ditinggalkan. Belum zikir pagi petang langsung tancap goes. Pakai kacamata hitam biar leluasa lihatnya ke kiri ke kanan. Nah, pakai earphone, ya. Iya, kalau Al-Qur'an yang didengar, kalau musik, ya. Nauzubillah. Dengar musik, earphone nubruk, matinya husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul khatimah. Nauzubillah. Rekreasi, rihlah, boleh, silahkan. Rekreasi dari sini harus perjalanan dahulu sampai berapa? Butuh waktu 20 jam dari sini ke Bali. Rekreasi. Dari sini ke Bali, ke negeri apa? Penyembah berhala. Subhanallah. Sudah niatnya rekreasi, naudzubillah ada musibah di tengah jalan. Naudzubillah. Perkara yang boleh, jadinya kita masuk jebakan. Jebakan setan, iblis, laknatullah alaih. Kenapa? Karena urusan dunia, perkara boleh, dunia boleh, dunianya seperti ini boleh. Ya. Sebagaimana kaidah usul fiqh, asy'a al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddi. Perkara yang mubah, yang boleh-boleh, jika melewati batasnya, ini batasan boleh, ini boleh, batasannya kiri kanan. Selama kita berjalan di relnya, boleh, boleh. Tapi kalau melewati batasnya kiri kanan, akan berubah hukumnya menjadi hukum sebaliknya. Dari boleh menjadi sebaliknya. Apa sebaliknya? Haram atau makruh. Ya. Hukum asalnya silahkan, boleh. Tapi kalau sudah melewati batas, jadi makruh atau haram. Subhanallah. Ya. Jebakan 1, 2, 3, 4, 5 gagal. Mereka masuk ke jebakan yang keenam, yang terakhir. Apa? Mau dibikin ibadah itu, dia ini melakukan ibadah, bukan boleh. Ya, tadi kan boleh. Yang kali ini ibadah. Dia mendahulukan yang mafdhul atas yang fadhil. Apa maksudnya? Dia mendahulukan ibadah yang ini ada fadil, ini mafdul. Ini ranking 1 ibadahnya, ini ranking 2. Dia mendahulukan ranking 2 daripada yang ranking 1. Masuk jebakan lagi. Padahal dia maunya bukan dunia. Tapi apa? Kita yang ibadah saja itu masih dijebak. Ya. Apalagi yang hubud dunia, ya. Yang matanya hijau, dolar terus yang dilihat. Ya. Demikian para hadirin, apa? Contoh. Dia masya Allah sholat malam. Sholat malam mulai dari jam 12. Sholat malam zikir, sholat malam zikir, sholat malam zikir. Badannya lelah, capek. Ketika capek, tertidur. Bablas gak dapat 2 rakaat sebelum fajar. Yang padahal 2 rakaat sebelum fajar khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia yang isinya. Sampai sebagian ulama berpendapat 2 rakaat sebelum fajar bukan hanya sunnah muakkadah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Sehingga kalau gak dapat 2 rakaat sebelum salat fajar, boleh diqadha setelah salat subuh. Saking begitunya. Lah ini salat malam, lah ini 2 rakaat sebelum fajar sama sholat fajarnya nggak dapat, atau dapat tapi sisa rakaat kedua, ya, yang fadil dia tinggalkan karena mengutamakan yang mafdul. Ini ibadah. Kalau tadi masih dunia, lah ini ibadah dijebak. Demikian iblis, setan ini, mereka ini menjebak manusia. Untuk ketika menjebak orang siapa? Menjebak orang yang bodoh, tidak punya ilmu agama. Bagaimana menjebaknya mereka? Dengan leluasa, dengan aman, dengan tenang, langsung dia tergelincir. Sedangkan orang alim, bagaimana mereka menjebak? Dengan susah payah, letih. Ini gagal, itu gagal, gagal lagi, gagal lagi. Ya. Sedangkan orang ahli ibadah, bagaimana menjebaknya? Dibikin dia tambah sibuk ibadah, tapi ibadahnya tanpa ilmu. Ya. Terjatuh dalam itu, coba. Ya. Terjatuh. Jadi mereka apa? Mereka selalu mengintai kita. Kapan orang ini bisa dijebak? Dari pintu mana bisa dijebak? Itu mereka. Ya. Orang alim dijebak dari sisi apa? Dijebak dari sisi ketenaran. Biar dia tambah tenar. Ini pakai media maya nih, nyebar ke seluruh dunia. Semakin terkenal namanya. Ya. Semakin terkenal namanya. Kemudian apa? Semakin banyak wanita yang gemarinya. Semakin banyak pengikutnya. Semakin dielulukan, semakin dikatakan dia ahli fatwa, semakin dikatakan dia yang baligh, yang omongannya masya Allah. Sekali ngomong orang langsung banyak yang nangis. Di situ dijebak sama iblis, sama pasukannya. Ya, lama-lama semakin banyak pujian-pujian. Ya, hati-hati. Makanya seorang penuntut ilmu yang mendengar ustadznya yang bicara jangan banyak muji. Jangan dipuji ustaznya. Sebagaimana dalam Adabul Mufrad Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Al-madah dabah." Pujian itu sembelihan. Kalau Anda banyak memuji ustaz Anda, Anda menyembelih ustaz Anda. Ya. Hati-hati. Jangan banyak dipuji, ya. Nanti GR. Gede rumongso, gurung raung. Ya. Nah. Demikian para hadirin, apa? Nanti tatkala dia sudah naik namanya seorang dai ini, tatkala dia terjatuh dalam kesalahan, dinasehati saudaranya, lama-lama apa? Enggak nerima nasihat. Wong saya lebih tinggi, pengikut saya lebih banyak, saya lebih viral. Alhamdulillah. Ini jebakan untuk orang alim. Jebakan untuk orang alim. Adapun jebakan untuk para penuntut ilmu lain lagi. Ya. Dijebak kamu kalau menuntut ilmu, ya. Dicari kesalahan-kesalahan guru kamu biar kamu nampak lebih pintar. Kamu yang paling mencolok namanya di antara semua murid. Ya. Coba jebakannya gimana coba? Ketika dengar gurunya ngajar dari A sampai Z, masya Allah banyak hadis yang dia jarang dengar. Banyak ilmu baru. Ketika permasalahan yang mudah ringan, gurunya salah ngomong, langsung dicecar, disikat. Padahal ketika mendapat ilmu yang banyak, dia diam, enggak bersyukur. Ketika gurunya salah satu poin, langsung dijatuhkan. Sebarkan. Nah, Ustaz Bulan ternyata ya Allah, kacau dia. Yang tadi dapat ilmu banyak, diam. Ya, enggak mendoakan kebaikan untuk ustaznya. Ketika itu memang ya. Fitnah itu muncul bukan dari daerah, dari penuntut ilmu. Apalagi dari Facebook-Facebook. Yang ahli komen-komen itu adanya gak bisa menjaga lisannya sama hatinya. Ikut terus komen terus. Ya. Kalau ada kebaikan, diem. Kalau ada kesalahan dari yang posting, ya, ustaznya posting, udah subhanallah, cecar sana, cecar sana. Na'udzubillah. Ya. Su'ul khuluq. Ya. Ada yang jebakan untuk orang yang baru hijrah. Masya Allah punya jenggot baru hijrah, ya celananya nyingkrang sampai setengah betis, pakai imamah seperti tempeh, ya bajunya panjang lengannya menutup, ya menampakkan sunnah. Ketika dia merasa punya ilmu, apa? Semua lewat. Ah ini orang bodoh, ini nggak paham. Ini bodoh nanti. Saya sudah belajar, saya hijrah. Banyak sekali orang bilang hijrah, tapi akhlaknya enggak hijrah. Bahkan sebaliknya. Ya. Karena orang yang berilmu itu ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang baru hijrah, sombong. Ya, sombong, merasa dirinya paling benar, mencela saudaranya, enggak mau salam kecuali pada golongannya sendiri. Yang kedua, ya. Yang kedua apa? Ketika dia naik derajat berikutnya, ketika dapat ilmu, dia seperti padi yang menunduk ketika semakin berisi. Semakin tahu kalau dirinya ini apa? Tetap butuh ilmu dan ilmu. Yang ketiga, ketika dapat ilmu, dia merasa dia enggak punya apa-apa, belum punya ilmu. Saking tingginya ilmunya, dia merasa belum punya apa-apa. Subhanallah. Demikian para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana jebakan-jebakan mereka ini, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak sedekah ya, dibikin ya, Pertama sedekahnya diem-diem, sampai tangan kirinya gak tahu apa yang disedekah tangan kanannya. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, iblis, syaitan, mereka ini memantau orang-orang yang amalannya diem-diem, menjaga hatinya biar gak syirik, gak riya, gak sum'ah. Diem-diem setan sama iblis nunggu sampai ada saatnya lisan dia berbicara dari kebaikannya. Tadinya diem-diem, artinya keceplos. Keceplos ngomong, akhirnya memuji amalannya. Subhanallah. Iblis sama setan ini mau bikin kita ini seperti kita bawa tas, tenteng, tas untuk belanja. Ini mau belanja nasi, mau belanja sarden, mau belanja daging, masukin. Lah ini amalan Anda, sedekah, sholat malam, ya, membantu saudaranya, ya. Kemudian apa lagi? Semua amalan masuk ke sini. Iblis mau dibikin apa? Tasnya mau dibolongi. Dibolongi. Yang ada orang, masya Allah, misalkan saya bertamu kepada bapak-bapak, salah satu dari bapak-bapak, hukumnya menjamu tamu apa, Pak? Apa? Hari pertama wajib. Kalau nginep, dua, ketiga, sunnah. Lebih dari itu, sedekah. Ya. Barang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ya. Lah ini datang tamu, masya Allah, dijamu tamunya, keluar makanannya yang di kulkas semua dikeluarin, yang sampai istrinya enggak dapat kecuali sisa-sisanya, saking memuliakan tamu. Ya. Masya Allah. Tamunya pulang, ah, si fulan, saya tahu kesalahannya fulan. Dulu nih pelaku maksiat fulan ini. Dulu si dia nih, saya tahu nih, dia pernah gini, pernah gini. Bocor enggak? Hilang. Tas yang Anda kumpulkan hilang. Na'udzubillah. Kita semua apa? Saling menasihati. Kalau ada yang menyebutkan kejelekan, saya juga gitu dinasihati, ya. Ada lagi yang sedekah, diceritain. Ada yang sholat malam, masya Allah, sholat malam, ya, sholat malam setengah dua, ya, terus besoknya cerita ke teman-temannya, ya, tadi malam saya mendengar burung gagak, jam berapa? Setengah dua, pas waktu itu saya sholat malam. Cerita intinya bukan burung gagak, ceritanya sholat malam dia setengah dua. Bagaimana jebakan iblis, sobat? Pinter mereka ini. Yang amalan sembunyi-sembunyi kita sembunyikan di awal, dari awal kita sembunyikan, tapi ditunggu sama iblis. Ayo kapan keceplos? Ketika keceplos ditambahi bumbu-bumbu, diindah-indahin, habis. Alhamdulillah. Ya. Kita ini semua, kita enggak ada yang kita jamin amalan kita diterima enggak, habis apa enggak. Banyak-banyak berdoa, ya. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang tahu ini? Kita ini kadang beramal, besok subhanallah cerita. Kadang dai cerita. Subhanallah, kemarin yang hadir di majelis saya 1000 orang. Ya. Ini jebakan untuk seorang dai. 1000 orang. Wah, masya Allah. Jadi senang aku, na'udzubillah. Intinya itu bukan jadi senang, bangga dengan 1000 orang yang hadir. Ya. Bukan apa? Bukan senang, apa ikut senang akan menjadi amal jariah dia. Tapi apa? Berbangga-banggaan dengan jumlah orang yang mendengarkan. Ya Allah, ya. Siapa yang selamat kayak gini jebakan mereka? Ya, udah banyak-banyak istighfar aja. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Sedikit ada waktu, mungkin ada tanya jawab 5 menit saja. Tafadhol. Kalau tidak ada, saya bertanya. Pertanyaan pertama, Indak, siapa nama antum? Nama antum siapa? Antum. Siapa? Fadi. Fadi tapi bukan bahasa Arab, Fadi gitu. Fadil. Ofa. Fadi, masyaallah. Sebutkan tadi tahapan-tahapan setan iblis untuk menguasai manusia. 6 tahapan. Iya. Yang pertama, kufur dan syirik asal. Yang kedua, menjadikan mubtadi ahli bid'ah. Ya. Kenapa? Fadhal. Yang ketiga, catatan sekarang di HP. Masya Allah. Ulama dahulu seperti Ibnu Jauzi yang hadir di majelisnya 15 ribu, 10 ribu orang, tidak ada mikrofon, tidak ada HP. Coba bayangkan, ini cuma berapa orang yang hadir pun mencar-mencar, duduk sana. Lah ini 10 ribu yang hadir itu kayak apa coba? Padet. Terus apa? Desak-desakan, mencatat, lomba mendengar. Terus apa? Lomba diam-diaman. Kalau ada satu suara, ngacaukan suara yang ngajar. Depan nyatet, nyampaikan belakang. Ah, Syekh bilang ini. Terus sampai belakang. Setelah kajian selesai, hadis disampaikan selesai, apa yang mereka lakukan? Melengkapi catatan antara mereka. Dengan keterbatasan alat ekonomi, keberkahan ada pada mereka. Dengan semakin banyaknya perkembangan zaman, kita sedikit berkah. Ya enggak? Zaman lalu kertas susah, tinta susah, kitabnya tebal-tebal segini, gede-gede. Kalau bawa harus pakai keledai. Ya. Kita zaman sekarang simpen di HP PDF. Subhanallah, ya. Semangatnya ulama zaman dahulu gimana? Perjuangannya mau kajian. Kalau kajian enggak sih, rumah dekat-dekat sini. Sana enggak. Dari kampung ke kampung berikutnya, kota berikutnya harus melewati padang pasir. Jauh, jalan kaki. Kalau siang hawanya panasnya 54 derajat. Enggak ada AC, enggak ada kipas. Kipas angin, hanya kipas alami. Jalan kaki. Ya. Mencari satu hadis saja Imam Al-Bukhari jalan kaki 3 hari 3 malam bekal sedikit jalan sempoyongan. Apa katanya anak kecil? Man hadza rajul majnun? Siapa orang gila ini? Imam Bukhari ini. Saking senangnya dapat satu hadis saja, satu hadis itu dipersembahkan untuk kita loh ya. Tapi kita nyatet biasa, enggak mau ngafal. Duduknya enak-enakan. Lah ini Imam Bukhari 3 hari 3 malam. Ya. Setelah dapat hadis, saking wujud syukur dia, membiasakan diri mandi, wudu, sholat 2 rakaat. Saking senangnya dapat hadis yang sahih. Ya. Lah kita ini subhanallah. Ya. Kita ini masih apa? Semangat kita masih jauh dibanding apa? Ulama zaman dahulu. Mereka gengsi-gengsian bukan duit. Gengsi-gengsian dengan banyak hadis. Gengsi-gengsian dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah. Itu gengsinya mereka. Ya. Sekarang gengsi-gengsian dunia rata-rata. Anak kamu jadi apa sekarang? Dokter. Wih, Masya Allah. Coba anak kamu jadi apa? Ustaz di pondok. Ah, Ustaz. Nah, demikian. Lanjut lagi. Fadil. Dosa besar. Yang keempat? Dosa kecil. Yang kelima? Masya Allah. Asal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, misal sampai di sini dulu aja ya. Semoga ini yang kita sampaikan ini menambah keimanan kita semua. Nutrisi untuk hati kita. Bukan berarti yang menyampaikan di sini lebih baik. Imam Ahmad pernah mendengar seorang salaf, temannya di zamannya, ya, temannya di zamannya, dia ngajar, ya, menyampaikan hadis di antara muridnya yang banyak, dia duduk di atas kursi, dikasih peneduh, ya, dikasih apa? Peneduh. Imam Ahmad sekitar sehari semalam nggak bisa tidur, atau dua hari atau berhari-hari nggak bisa tidur. Hatinya enggak tenang. Imam Ahmad datang ke mana? Datang ke rumah muhaddits tadi, orang yang menyampaikan hadis. Tok tok tok tok. Setelah dibuka pintu, tahu Imam Ahmad. Ahlan wa sahlan ya Aba Abdillah. Selamat datang Aba Abdillah, ya Imam Ahmad. katanya. Wallah, kata Imam Ahmad, saya enggak bisa tidur setelah saya mendengar bahwasanya kamu menyampaikan hadis di depan murid kamu di bawah terik matahari, sedangkan kamu di atas kursi di bawah teduhan. Apa bedanya kamu sama murid kamu? Subhanallah. Imam Ahmad. Ya saya enggak enak sih ada orang-orang sepuh di sini, ada bapak-bapak kita. Harusnya duduknya di bawah delosor kan enak. Ya. Ini Imam Ahmad enggak tenang. Harusnya kamu sama sama murid kamu. Kamu sama dengan mereka. Apa yang membedakan kamu dengan mereka? Ya Allah, Imam Ahmad. Ya, permisi saya di atas bapak-bapak. Ya. Nah, kita semua saling menuntut ilmu, saling menasihati. Bapak kepada anak, anak kepada bapak, pemimpin kepada rakyat, rakyat kepada pemimpin, saling menasihati. Tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ya. Semoga ini apa? Menguatkan lagi, mengembalikan yang tadinya iman kita loyo, semangat kita loyo untuk menuntut ilmu, kita apa? Kita semangat lagi, ya, kita hidupkan lagi. Ya. Dunia jangan jadikan apa? Tujuan utama. Ya. Man kana hammuhu dunya farakallahu amrah. Barang siapa yang tujuan dia hidup di dunia, ya, semangatnya dia itu dunia, dunia, dunia, Allah akan persulit urusan dia. Dan rezekinya ya udah itu aja, enggak ditambah. Tapi barang siapa yang semangatnya itu akhirat, ya, semangatnya itu akhirat, Allah akan apa? Jama'allahu amrah. Allah akan kumpulkan perkara dia, permudah urusan dia, dan ditambah rezeki dia, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dunia itu hina. Ya, wa ya'ti dunya wa hiya raghimah. Dunia datang kepada dia dalam keadaan hina. Apa artinya hina? Kita sedang gak butuh dunia, tiba-tiba ada rezeki datang. Rezeki tambahan, transferan. Dalam keadaan kita santai. Lihat sana ada jual, masya Allah, jualan dari pagi sampai isya jam 9 malam. Sholatnya tergesa-gesa. Ya, mau sholat gak mandi dahulu. Baju jualan sama baju sholat itu aja. Rezekinya ya itu aja. Himmahnya dunia, dunia dan dunia. Ya. Semoga bermanfaat para hadirin. Untuk saya pribadi, untuk anda semua, untuk Islam wal muslimin, jika ada ucapan pepatah kata saya yang kasar, yang tidak layak, harap dimaklumi. Ya, jika ada kesalahan, itu datangnya dari syaitan dan dari diri saya. Semoga Allah jauhkan diri saya dari gangguan syaitan. Ya, dan jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.